وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ya ikhwah, sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah pertemuan kita yang keempat dan kita sudah masuk ke inti pembahasan dari pembahasan kitab Kashfus Syubuhat dan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Setelah di pertemuan sebelumnya, di tiga pertemuan sebelumnya, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan memfokuskan pada mukaddimah, yang mana beliau menyebutkan tentang biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke inti kitab. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna tauhida wa ifradullahi bil ibadah wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Ya, baik. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, sesungguhnya tauhid adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah agama semua para rasul yang Allah utus kepada para hamba-hambanya. Ya. Ini masih di mukadimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, fa awwaluhum Nuhun arsalallahu ila qaumih lamma ghalau fi salihin. Yang pertama kali Allah utus adalah Nuh, tatkala Allah mengutus Nuh, mengutusnya kepada kaumnya ketika mereka gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, yaitu Waddin wa Suwa'in wa Yaghutha wa Ya'uq wa Nasrin. Ya, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, ya, dan seterusnya. Kita bacakan syarahnya di sini. Tafadhal Rabbi. Ya, dari bismillah dan syarahnya. Baca dulu mengenai bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Ibtada risalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini. Syekh memulai ar-risalata, risalah beliau ini, yaitu Kashfus Syubuhat. Ya. Ini alnya al-ahdiyah, ya. Al-ahdiyah apa nih? Lidhin, yang sudah ada di benak kita. Ketika disebutkan ar-risalah, enggak ada risalah yang lain kecuali risalah kasyfus syubhat ini. Baik. Beliau memulai risalah ini dengan bismillah. Ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi hiya sunnatu. Inilah sunnahnya. Anta bada'a al-kutuba war-risalata war-rasailah bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Anda memulai kitab ataupun risalah, surat-surat dengan bismillahirrahmanirrahim kama batada Allahu taala biha. Sebagaimana Allah juga memulai dengan bismillah fi kitabihi, di kitabnya Al-Qur'an. Fa awwalu ma tarawna fil mushabi, maka yang pertama kali Anda lihat di mushaf asy-syarifi, mushaf yang mulia, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim, kecuali di suatu surat, surat apa? Al-Bara'ah atau surat Taubah. Wa kadzalika qabla kulli suratin, demikian pula pada setiap sebelum surat bismillahirrahmanirrahim. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kataba, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menulis, ya, maksudnya juru tulisnya yang menulis, ya, juru tulisnya, maka Nabi yang mendiktekan, Nabi yang menginstruksikan. Ya bada ukutubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai kitab tulisan-tulisannya tadi, surat-suratnya tadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana Nabi menulis surat kepada Raja Heraklius, ya, bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Herakl azim Rom aslim taslam ila ghairi tarik. Wa idza tahaddatsa ila ashabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara dengan sahabat-sahabatnya, ya bada'u majlisahu, beliau memulai majlisnya bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmatu fil bada'i, dan hikmah, ya, memulai bismillahirrahmanirrahim, memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, apa itu? At-tabarruku biha, yaitu ngalap berkah dengan bismillahirrahmanirrahim ini, karena di dalamnya terkandung nama dan sifat Allah, ya, terkandung nama-nama Allah, nama-nama Allah di situ, yaitu bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, terkandung nama-nama Allah. Dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya, milik Allah lah asmaul husna, maka kalian berdoalah dengan nama asmaul husna tersebut. Ya, Nabi SAW bermulai doa-doanya dengan, ya, bertawassul dengan bismillah, ya hayyu ya qayyum, memulai dengan nama Allah ya hayyu ya qayyum, birahmatika astagis, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ya, nah ini kemudian mana lagi tadi, li'annaha kalimatun mubarakatun, karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang diberkahi. Fa idza dzukirat, apabila kalimat ini disebutkan, fi awwalil kitabi au fi awwalir risalati, di awal kitab atau di awal risalah, di awal surat, takunu barakatan alaih, maka ini menjadi keberkahan atas tulisan atau kitab tersebut. Amal kutubu awir rasailu, adapun kitab-kitab atau surat-surat, allati la tubda'u, yang tidak dimulai bi bismillahirrahmanirrahim, fa innaha takunu naqisatan la khair fiha, maka semua tulisan atau surat tersebut kurang dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, kurangnya kurang, enggak ada keberkahannya. Wa min nahiyatin ukhra, nah dari sisi yang lain apa? Bismillahirrahmanirrahim, fiha al-isti'anatu billahi jalla wa ala. Di dalam kalimat ini terdapat, ya, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu huruf ba di sini, huruf ba di sini adalah ba isti'anah. Ba isti'anah. Ya. Bukan ba sekedar musahabah saja. Nah, kaum Mu'tazilah yang mereka adalah mayoritas Qadariyah, mereka mengingkari di ba pada huruf bismillah itu bukan ba isti'anah. Kenapa? Kalau pakai ba isti'anah kenapa memangnya? Hah? Nah, itu akan merusak fondasi akidah mereka sendiri yang mereka adalah Qadariyah. Karena kalau seorang hamba minta tolong pada setiap perbuatannya, seolah-olah perbuatan si hamba yang di masa mendatang yang belum dilakukan akan oleh si hamba itu seolah-olah, ya, ini versi Mu'tazilah, itu berarti seolah-olah Allah sudah tahu bagaimana hasil dari perbuatan si hamba. Sehingga Mu'tazilah menghilangkan makna ini. Ya, makanya para mufassir Mu'tazilah semisal Az-Zamakhsyari dan yang lainnya, mereka ketika menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya pasti di i'rab disebutkan ini bukan huruf ba isti'anah, tapi ba musahabah, hanya menyertai saja. Jadi Allah hanya menyertai kita dalam setiap perbuatan kita, tidak menentukan apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ya, barakallahu fiik. Paham sini? Nah. Barakallahu fiikum. Mana lagi tadi? Ya. Maka ini terdapat kalimat permintaan pertolongan pada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ai, maknanya apa? Astainu, ya. Aku memohon pertolongan. Wa atabarruku, saya mengambil keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabarakallahu fikum. Itu maknanya. Atau antum mengatakan, ketika antum mengatakan, saya menulis buku ini bismillah aktubu musta'inan billah. Saya menulis buku ini seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal jar wal majrur, jar majrur di bismi, ya. Bismi, nah itu huruf ba, ismi majrur bi harfi ba, muta'alliqun bi mahdhufin. Itu muta'alliq, bergantung dengan sesuatu yang dimahdhuf, sesuatu yang dihapus. Yang dihapus itu para ulama berselisih, apakah isim atau fi'il. Karena yang namanya jar majrur, dia huruf, dia dhaif, lemah, berdiri sendiri. Sebagaimana kalau kita menyatakan dalam jumlah ismiyah, Zaidun fil fasli. Zaidun mubtada fil fasli, jar majrur muta'alliq dengan khobar mahdhuf, takdiruhu istaqarra. Takdiruhu mustaqirrun. Kalau istaqarra berarti muta'alliq dengan fi'il. Kalau mustaqirun berarti mutalik dengan isim. Intinya jar majrur dia enggak bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalam kalimat. Paham sini ya? Maka dia berarti muta'alliq, bergantung kepada sesuatu yang mahdhuf. Takdiru, Syekh Shalih Al-Fauzan mentakdirkannya dengan fi'il. Ya. Takdiruhu astainu wa atabarruku. Ya. Astainu wa atabarruku bi bismillahirrahmanirrahim. Paham sini? Kalau lagi makan berarti bismillah. Lagi minum bismillah, berarti bismillahi asyrab. Paham sini enggak? Bismillahi asyrab. Lagi baca bismillahi aqra'u. Lagi menulis bismillahi aktubu, usannifu dan seterusnya. Paham sini? Tabarakallahu fikum. Kemudian wallahu, nah sedangkan nama Allah alamun, dia ada sebuah nama ala dzati al muqaddasah, ya, atas zat yang disucikan, ya, maka Allah memiliki zat, ya, ada zatnya, ya, yang disucikan. Baik. Warrahman, warrahman arrahim ismani, arrahman arrahim adalah keduanya adalah nama, ya, karimani kedua nama yang mulia, min asma'il husna, yang merupakan berasal dari asma'ul husna, yatadammanani ar-rahmata, yang keduanya memiliki kandungan rahmat, ya, rahmat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun dibedakan antara ar-rahman ar-rahim, ya, di syarah usul salasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya, bahwa kalau ar-rahman itu la yutlaqu ala ghairillah, enggak boleh disematkan kepada selain Allah kecuali dengan embel-embel atau dengan adanya ta'bid, yaitu Abdurrahman. Enggak boleh tiba-tiba namanya siapa? Muhammad Rahman. Rahman kiri-kiri dulu ada petinju. Siapa namanya? Agus Rahman. Enggak boleh. Mesti Agus Abdurrahman. Abdurrahman kiri-kiri. Ya, kalau Ar-Rahim boleh. Yutlaqu ala Allah wa yutlaqu ala ghairi. Boleh. Siapa namanya? Rahim Surahim. Kalau orang Sunda mah, ya, Rahim Surahim namanya. Taib, barakallahu fikum. Ya. Taib. Kenapa demikian? Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan. Karena kalau Ar-Rahman makna dzur rahmati wasi'ah. Yang memiliki, ya, zat yang maha, apa namanya? Zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Sedangkan Rahim tidak, yang bersambungannya. Makanya Nabi SAW disifati oleh Allah di Al-Quran dengan Rahim. Ya, setelah Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada kalian rasul dari jenis kalian sendiri. Di akhir-akhir surat Taubah, harisun alaikum, dia bersemangat atas kalian. untuk memberikan kalian hidayah. Sampai ulah akhiri bil mu'minina, terhadap kaum mukminin Rasul ini bil mu'minina raufur rahim. Paham ke sini? Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian lihat di atas di matan, i'lam rahimakallah anna tauhidah huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Repi lagi, repi. فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم من أجل أن ينتبه واعلم فعل أمر من العلم يعني تعلم ما يأتي واهتم به وألقى بالك لما يلقى عليك ولما يكتب لك. فهذه كلمة يؤتى بها لأهمية ما يأتي بعدها. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذه كلمة عظيمة يؤتى بها للاهتمام. ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ هذه الرسالة. وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طلب العلم. من أجل أن يقبل. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ya, beliau memulai dengan ini, ya, i'lam, ketahuilah, hadihi al-kalimah, i'lam, filamur itu, yubada'u biha, dimulai kalimat sesuatu kalimat dimulai dengan i'lam ini, fit tanbihi, nah ini dalam rangka memberikan tanbih, peringatan, ilal umuri al-muhimmah, kepada perkara-perkara atau hal-hal yang sangat penting, yang urgen. Fa'idha arotta, nah apabila Anda hendak atau ingin, antunabbiha, Anda ingin memberikan peringatan, syakson kepada seseorang, ala syai'in muhimmin, kepada sesuatu yang penting, min masailil ilmi, dari berbagai permasalahan ilmu, taqululah, maka Anda berkata pada orang tadi, i'lam, ketahuilah. Kenapa? Min ajli ayyatanabbaha, supaya dia memperhatikan. Ya. Baik, wa'lam itu berarti kan wa'lam itu fi'lu amrin, fi'l amr. Minal ilmi, ilmi itu dari masdarnya. Ya, alima ya'lamu ilman. Baik, fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam. Baik, barakallahu fiik. Yakni maknanya apa? Ta'allam. Ta'allam, pelajarilah. Ma ya'ti, apa yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Wahtamma bihi. Perhatikanlah, fokuslah. Wa alqabalaka, fokuslah. Lemparkanlah apa namanya? Curahkanlah pikiranmu. Lima yulqa, dari apa yang akan dilontarkan alaika kepada engkau. Wa lima yuktabulaka, dan dari apa yang akan dituliskan untuk Anda. Fa hadhihi kalimatun yuktabiha. Nah, kalimat ini ya didatangkan dengan i'lam ini. Nah, i'lam ini didatangkan untuk apa? Li ahamiyati ma ya'ti ba'daha. Ya, karena ada urgensi, karena ada sesuatu yang urgen, yang penting, yang akan datang setelah kalimat i'lam ini. Allah Ta'ala berfirman, lita'lamu, agar kalian mengetahui, anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, bahwasanya Allah berkuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Fa'lam, dan ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah. Ini kan penting, ini pengumuman ini. Pengumuman annahu la ilaha illallah ini pengumuman penting, karena pengumuman inilah Allah turunkan para rasul. Ketahuilah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfirudzalik waril mu'minin wabil mu'minin wal mu'minat. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat. I'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Ini syadidul iqab, kan ini pengumuman penting ini. Bahwasanya Allah sangat keras siksanya. Wallahu wa annallaha ghafurur rahim. Dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in tawallaitum, nah jika kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, ya annama 'ala rasulina balagul mubin. Bahwasanya kewajiban bagi rasul kami hanya menyampaikan dengan terang. Fahadihi kalimatun azimatun, maka inilah kalimat yang agung. Yu'ta biha lil ihtimam, ya, yang kalimat ini didatangkan untuk apa? Untuk memberikan agar orang yang diberikan kalimat ini memperhatikan. Summa qala, kemudian Syekh mengatakan rahimakallah, kemudian ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Hadza du'aun minasyekh, nah, ini adalah doa dari Syekh, semoga Allah merahmati beliau. Likulli man qara hadhihi risalata, bagi setiap orang yang membaca risalah ini. Hadza min babi talattufi, ini adalah bagian dari bab kelembutan beliau li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Wa tahsinil kalam, dan bagaimana bagusnya beliau, ya, kalam beliau, lahu min ajri ayyuqbal, kepada penuntut ilmu supaya diterima apa yang beliau sampaikan ini ala talibil ilmi, bagi oleh penuntut ilmu. Lihat di matan, anna tauhida huwa ifradullahi subhanah, ya, bil ibadah. Ketahuilah bahwa tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, ini dalam pengertian khas. Karena kalau dalam pengertian am, dalam pengertian umum, apa sih tauhid? Ifradullahi bihaqih, mengesakan Allah dengan hak-haknya. Haknya itu dalam apa? Dalam ma'rifah, ya. Dalam talab, ya. Mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ini kalau umum disebutkan tauhid secara umum. Ya, kajian apa? Kajian tauhid. Nah, ini mungkin kajian yang mengenalkan tentang mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ya. Mengesakan Allah dalam perihal nama dan sifatnya, dalam uluhiyah, peribadatan yang diberikan pada Allah, atau dalam apa lagi? Rububiyah. Yaitu bahwa semua yang dicipta, yang Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini, tidak ada yang lain. Nah, ini kalau secara umum. Tapi kalau secara khusus, maknanya apa sih tauhid? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Maka yang dibahas di sini, tauhid di sini tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, mengesakan. Ya, artinya apa? Mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, para ulama menjelaskan tauhid tidak akan terrealisasi sampai seseorang menerapkan dua rukunnya, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu, menafikan semua yang diibadahkan Allah dalam bentuk pengingkaran, pengkafiran, berlepas diri, membenci, ha? Membenci. Kemudian kalau udah benci enggak ada mencintai, ya. Kemudian, ya, memusuhi. Nah, dan menetapkan apa? Peribadatan yang berhak diibadahi hanya Allah dan seterusnya. Ya, barakallahu fiik. Ya, baca syarahnya di sini, Fikri. Ilam, baca Fikri, ilam. Ketahuilah, hadihi al-mas'alah. Apa ya, Rab? Hadihi maf'ul dari i'lam. Al-mas'alah badalnya. Ulang. Waja'alha. Ifrada, huwanya domir fasl. Walaysa huwa ifradallahi bil rububiyyati, أقر به المشركون ولم يكونوا موحدين لأنهم لم يفردوا الله بعبادته فإقرارهم بتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد المطلوب وإنما توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم له فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية والله تعالى يذكر يذكر في القرآن في كثير من الآيات التوحيد الربوبية دليلا. Gak ada alnya kan? توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا هو توحيد الربوبية وهو دليل توحيد الألوهية فقام سبحانه وتعالى الحجة عليهم فيما أنكروه من توحيد الألوهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية سيلزمهم بذلك. نعم cukup dulu. Barakallahu fiik. Ya, kata beliau, i'lam hadihil mas'alatul azimah. Ketahuilah permasalahan yang agung ini. Ya. Ketahuilah ini. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Waja'alha dan jadikanlah permasalahan ini fi dzakiratika, di dalam memori anda. Waja'alha dan jadikanlah permasalahan ini fi ihtimamika. Ya. Menjadi keperhatian atau kepedulian anda daiman selalu. Wabah dan selamanya. Ya. Ini berarti seorang penuntut ilmu, seorang mukmin ahlu sunnah fokusnya kepada ya, permasalahan tauhid uluhiyah ini. Ya, wahia yaitu apa permasalahannya? Anna tauhidah wa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ini berarti dari sisi definisi tauhid apa ini? Hah? Tauhid? Hah, definisi khos apa am? Khos. Ya, kalau di sisi khas, kalau dari am, ya tauhid itu ifradullahi ya, ya apa namanya bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Nah, tapi barakallahu fik. Nah, kemudian walaysa huwa ifrada ifradallahi. Nah, huwanya dhamir fasal, ifrad ya, khabar laysa. Dan bukanlah ya, tauhid yang dimaksud di sini bukanlah mengesakan Allah birububiyah dalam tauhid rububiyah. Ya, yaitu dengan mengakui Allah mencipta, Allah yang mematikan, menghidup yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, bukan cuma itu. Fa inna hadza aqarra bihi al-musyrikun. Karena kalau seperti ini kaum musyrikin sudah mengakuinya. Walam yakunu muwahhidin. Namun kaum musyrikin tidak serta-merta menjadi ahli tauhid dalam hal ini karena tauhid rububiyah tadi, li'annahum lam yufridullaha bil ibadati. Apa sebab? Karena mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, mereka cuma mengesakan Allah dalam rububiyah, namun ternyata dalam tatanan kehidupan sehari-hari, ya, mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Fa iqraruhum bitauhid rububiyah, maka pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah laisa huwa at-tauhid al-matluba. Itu bukanlah tauhid yang dituntut, yang diinginkan, yang Allah mewajibkan kepada kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata Ibn Abbas, apa makna liya'budun? Ai liwahidun, agar mereka mentauhidkan Aku. Fa innama tauhidur rububiyyati, nah tauhid rububiyah hanyalah dalilun sebagai bukti ala tauhidil uluhiyyati, sebagai bukti akan adanya tauhid uluhiyah. Walazimun lahu, nah konsekuensinya juga faman aqarra bi tauhidir rububiyyati, nah barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah sebagaimana musyrikin mengakui Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya lazim, lazimahu, nah, kelazimannya adalah konsekuensinya adalah ayyukirra bi tauhidil uluhiyah. Kalau begitu dia mesti menetapkan, menegaskan tauhid uluhiyah. Ya enggak? Kan dia mengakui Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Kenapa mesti memberikan ibadah kepada setan Nyi Roro Kidul, Mbah Wong Rekso, Mbah Priok, nah, kepada makam Sunan, makam Wali? Kalau mereka mengatakan, oh kami kan cuma ingin menjadikan orang-orang soleh ini, Syekh Abdul Qadir Jalani, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hadza huwa ainu syirk. Ini dia inti kesyirikan. Musyrikin Quraisy juga seperti itu. Ya, mereka menyatakan mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi sulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka melainkan agar mereka, wali-wali ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mana lagi tadi? Ya. Wallahu ta'ala yadhkuru fil Qur'ani, Allah menyebutkan di Al-Qur'an, fi katsirin minal ayati, di banyak ayat, tauhidar rububiyyah, tauhidah maf'ul dari yadhkuru, ya, menyebutkan tauhid rububiyah di Al-Qur'an banyak. Dalilan ini sebagai bukti ala tauhidil uluhiyah, sebagai bukti atas adanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Allah ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, lihat ini, wa'budu rabbakum. Ini perintah apa? Bertauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Beribadalah kalian hanya kepada Rabb kalian. Nah, Allah sebutkan, kenapa? Karena ada tauhid rububiyah yang kalian tetapkan, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini diakui oleh mereka. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau sudah tahu kita diciptakan oleh Allah, kenapa mesti beribadah kepada selain Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-sama', yang telah menjadikan, ya, untuk kalian bumi, untuk kalian sebagai tempat hamparan, dan langit-langit binaan yang ada atapnya tinggi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan yang menurunkan dari atas kepada kalian air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian Allah mengeluarkan, ya, rezeki dari berupa buah-buahan untuk kalian. Fala tajal. Lihat, ini sudah dikasih tahu bagaimana rububiyah Allah, uluhiyah lagi, balik lagi. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah, yang kalian malah memberikan ibadah kepada tandingan Allah tadi, kepada Yesus, kepada Hindu, kepada dewa, kepada wali, orang soleh, nabi. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Hadza huwa tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah ini mengakui Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Huwa dalilun, dalilu tauhidil uluhiyyati, itu adalah dalil bukti akan adanya tauhid uluhiyah. Fa aqama subhanahu wa ta'ala al-hujjata, maka Allah telah menegakkan hujjah, ya, argumentasi alaihim kepada mereka. Fima angkaruhu, terhadap apa yang mereka ingkari, min tauhidil uluhiyyati, berupa tauhid uluhiyah yang mereka ingkari. Bima tarafu, dengan apa yang mereka akui bihi, dengan tauhid itu semua, min tauhid rububiyah, dari tauhid rububiyah yang mereka tahu, Allah yang menciptakan mereka dan orang-orang yang sebelum mereka, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengeluarkan dari tanah buah-buahan yang mereka makan, dan seterusnya. Ya, la lazimahum, ya, liyalzamahum bidzalika, agar hal ini mengharuskan mereka untuk menetapkan tauhid uluhiyah ini, peribadatan pada Allah ini. Nah, terus berikutnya, ya, siapa? Ihsan, baca Ihsan. الذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله walatan fahisyan. Walam yaktu bitauhidi al-maktubi alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa ala hadha anhaji al-batili aghlabu aqwa'il mutakallimina alladhi tadrusu aghlaba aqwa'idul mutakallimin allati tudrasu al-an fi kathirin min al-madaris al-islamiyyati wa qasada asy-syekhu rahimahullahu bi hadha at-ta'rifi huwa ar-rabb. Ah, bagusnya wa qasdu asy-syekh. Qasdu asy-syekh. Wa qasdu asy-syekhi rahimahullahu bi hadha at-ta'rifi huwa ar-rabb ala haula illatina rabbahu ala tauhid al-rububiyyati wa taraku tauhid al-uluhiyyati fa hadhihi awwalu shubhati shubhatin wa hiya annahum ja'alu tauhid al-uluhiyyati wa tauhid al-mahbubi wa anna man aqrada allaha bihi fa huwa muwahhidu wa allafu kutubahu bihi wa banau manhajahum alaihi wa sarafu hammahu ila tahqiqihi. Nah, haitsu qala, maka ketika Syekh berkata lahum kepada mereka, atau ketika Allah qala, Allah ketika Allah berfirman kepada mereka, kaifa ta'tarifun, bagaimana bisa kalian mengakui annahu wal khaliq, bahwa Allah lah sang pencipta, ar-razik pemberi rezeki, al-muhyi al-mumit yang menghidupkan mematikan, wa annahu la syarika lahu fi dzalik, yang bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini, Allah semua semata, kalian mengakui ini. Summa tusyrikuna fi ibadatih, kemudian kalian menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Hah? Kalian mengakui Allah menciptakan, memberi rezeki dan seterusnya, mana kalian berikan ibadah kepada dewa-dewa, kepada setan. Hamalladzi yaquluna inna tauhida, adapun orang yang menyatakan tauhid adalah wa al-iqrar, cukup pengakuan, bi anna Allah wal khalqu, Allah lah al-khaliqu, Allah lah sang pencipta, ar-raziqu yang maha memberi rezeki, al-muhyi al-mumit yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya, wa hum ghalituna ghalatan fahisyah, maka mereka keliru dengan kekeliruan yang parah sekali. Walam ya'tu bitauhidil ma'kruh, mereka tidak mendatangkan definisi tauhid dengan definisi tauhid yang dituntut, alladzi da'at ilaihi rusul, ya, yang diseru oleh para rasul. Nah, apa seruan para rasul? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Wala hadza al-manhajil batili. Ya, maka berdasarkan manhaj yang batil ini. Manhaj apa? Yaitu tauhid itu maknanya apa? Hanya mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Nah, aghlaba aqaidul mutakallimin, maka mendominasilah akidah kaum mutakallimin, ahlul kalam, allati tudrasul an, yang saat ini dipelajari, fi katsirin minal madaris, di banyak madrasah-madrasah Islamiyah. Wa qasdu syekh, maka maksud tujuan syekh rahimahullah taala bihadza ta'rif, dengan definisi tauhid ini adalah, ya, ketika saya menyatakan anna tauhidah huwa ifradullah bil ibadah, ya, di atas huwa ar-raddu, ini adalah bantahan ala haula'i, terhadap mereka, alladzina rakkazu, terhadap mereka yang memfokuskan ala tauhid rububiyah, ya, kepada tauhid rububiyah saja, wa taraku tauhidal uluhiyah, dan mereka meninggalkan tauhid uluhiyah, ya. Fa hadza awwalu syubhatin, inilah awal syubhat yang pertama kali, wa hiya annahum ja'alu tauhidar rububiyyati, mereka menjadikan tauhid rububiyah huwa tauhida, nah, huwanya dhamir fasl, ya, karena tauhid itu aslinya maf'ul tsani, ingat ya, dhamir fasl itu dia berada di antara dua yang kayak mubtada khobar, ya, kana dan khobarnya, ya, apalagi inna dan khobarnya, baik. Ya, karena mereka menjadikan tauhid rububiyah adalah tauhid matlub. Ya. Bagi kaum mutakallimin, tauhid rububiyah itulah tauhid yang mesti dia realisasikan, yang dituntut. Wa anna man afradallaha bihi. Maka barang siapa yang sudah mengesakan Allah dalam tauhid rububiyah, fahuwa al-muwahidu, maka merekalah ahli tauhid menurut ahli kalam ini. Wa allafu kutubahum fihi, mereka menulis kitab-kitab mereka tentang tauhid rububiyah ini. Wa banau manhajahum alaih, mereka membangun manhaj mereka di atas tauhid rububiyah ini. Wa sarrafu hammahum ya ila tahqiqihi, maka mereka ya benar-benar berhasrat, mereka memalingkan hasrat mereka, hasrat mereka dipalingkan kepada perealisasian tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Baik, kemudian lihat di mata. Ya, sedikit aja ini, untuk mau maghrib. Wa huwa dinur rusul allazi arsalahullahu bihi ilal ibadah, yaitu tauhid uluhiyah ini adalah agamanya para rasul yang Allah utus para rasul tersebut kepada para hamba-hambanya. Ya, baca di sini. Ya, Remon. Nasi ayyukirru bi anna Allaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu li annahum mu'tarifuna bi hadha, wa inna ma qalahu al-umama bi ifradillahi bil ibadati. Qala ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maqala an yukirru bi anna Allaha huwa ar-rabbu li annahum yukirruna bi hadha, bal qala a'budullaha wajtanibut taghut, ay utruku asyirka billahi azza wa jalla fil ardh fil uluhiyyati. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Maqala annahu la rabba siwaya wa la khaliqa illa ana, bal qala subhanahu annahu la ilaha illa ana ay ma'buda la ma'buda bihaqqin siwaya. Hada alladhi ba'atha bihi Allahu ar-rasula. Ma ba'atha ar-rusula bi taqriri tauhidir rububiyyati, li anna hada mawjudun lakinnahu la yakfi bal ba'asahum bi tauhidi al-uluhiyyati allati huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati huwa dinur rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim. Masyaallah. Kata Syekh Shalih Fauzan, para rasul, maka para rasul kulluhum semuanya, ma talabu minan nas ayukirru bi anna Allah wal khaliq wal razik al mumit al muhyi al mumit, mereka tidaklah menuntut ya bahwa kepada umatnya, kepada manusia, bahwa Allah lah yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Lianna hum mu'taribun, karena umatnya manusia telah mengakui bihadha hal ini. Wa inna ma talabul umama, sesungguhnya para rasul meminta kepada umat bi ifradillahi, agar mengesahkan Allah bi ifradillahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, Allah sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru, an ibudallaha wa jitanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Maqala, rasul itu tidaklah berkata pada umatnya ayukirru, agar umatnya mengakui bi anna Allah wa rabbu, Allah lah sang rabb, li'annahum mukirrun bihadha, karena mereka umat telah mengakui hal ini. Bal qala, namun Allah berfirman, hu abudullah wa jitanibut taghut, beribadah pada Allah dan jauhilah taghut, ai utruku syirka billah, yaitu tinggalkanlah kesyirikan pada Allah azza wa jal fil uluhiyah, dalam masalah uluhiyah atau ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami mengutus ya rasul sebelum kau, min itu min zaidah, bukan min harfu jar zaidah, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan padanya, annahu la ilaha illa ana fa'budu, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadalah padaku. Maka wala annahu la rabba siwaya, Allah tidaklah berfirman tidak ada rab selain aku, wala khaliqa illa ana, tidak ada pencipta kecuali aku. Ya, bal qala subhana, namun Allah berfirman in annahu la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Ai la ma'budu bi haqqin siwaya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain aku. Hadzal ladzi ba'atsa bihi Allahu ar-rusula, dengan inilah Allah mengutus para rasul. Ma ba'atsa ar-rusula, Allah tidaklah mengutus para rasul li taqriri tauhidir rububiyah, untuk menetapkan tauhid rububiyah, di anna hadza mawjudun, karena ini sudah ada pada umat. Lakinnahu la yakfi, namun ini enggak cukup. Bal ba'atsahum, namun bahkan Allah mengutus mereka li tauhidil uluhiyah, agar manusia merealisasikan karena tauhid uluhiyah alladhi huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah. Wa huwa dinur rusuli kullihim, inilah agama para rasul semuanya, min awwalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir. Ya, cukup.